Lanjut pada bab 44. Bab 44 tentang mencela masa. Mencela masa. Man sabbad dahra faqad adallah. Siapa yang mencela ad-dahra, maka dia telah menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mencela ad-dahra, maka dia telah menyakiti Allah. Judul babnya pertama mencela. Yang kedua, yang dicela adalah ad-dahra. Yang ketiga, menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk lebih dalam, pertama mencela. Celaan itu patokannya apa? Ada enggak patokannya di dalam Al-Qur'an dan Sunnah? Celaan itu patokannya ini ada enggak? Patokannya orang yang disebut mencela ada enggak dalam Al-Qur'an dan Sunnah? Enggak ada. Jadi patokannya tidak ada. Nah, sesuatu kalau tidak ada patokannya dalam Al-Qur'an dan Sunnah, maka dikembalikan kepada uruf atau kebiasaan. Seseorang disebut mencela kalau di uruf kebiasaan masyarakat itu celaan. Kalau di kebiasaan masyarakat itu tidak celaan, itu tidak mencela. Contoh, kita bilang kan, kita main bully biasanya kan, hey bangsat, ya kan? Agar di bangsat. Bangsat di kita agar di curang. Coba kalau kita ke Jakarta, hey bangsat, bisa ditinju. Ngapa lah? Karena bangsat itu seperti caci maki. Nah itu kan beda urufnya. Seseorang kalau bilang di sini bangsat biasa saja, karena bangsat itu nggak ada unsur celaan. Tapi kalau daerah lain bisa celaan. Sama dengan jangkrik. Jangkrik. Kalau kita sebut jangkrik di sini biasa ya kan? Bukan jangkrik. Jangkrik lah ya. Kalau jancuk, nggak jangkrik ya, jangkrik ya. Ada ya, kalau intinya tiap-tiap daerah itu kan punya istilah masing-masing. Nah, kapan seseorang disebut mencela atau tidak, dikembalikan kepada urufnya masing-masing. Jadi jangan kita samakan uruf tiap daerah. Itu patokannya, mencela. Itu poin pertama, kata mencela. Kemudian yang kedua, ad-dahr. Ad-dahr itu artinya waktu. Ad-dahr artinya waktu. Di dalam waktu ada hari, ada bulan, ada tahun, ada peristiwa dan kejadian, ada momen-momen. Intinya semua yang terjadi di dalam perputaran waktu tersebut. Itulah ad-dahr. Poin yang ketiga, faqad adallah, maka dia telah menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Nah, menyakiti Allah di sini bukan berarti memberikan mudarat, memberikan bahaya kepada Allah. Jangan kita bayangkan ketika kita mencela masa Allah sakit hati. Menyakiti Allah di situ bukan berarti memudaratkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak ada makhluk yang bisa memudaratkan Allah. Dalam surat Ali Imran ayat 176 Allah berfirman, "Innahunna lan yadurrullaha syai'a." Sesungguhnya sedikit pun mereka tidak bisa memberikan mudarat kepada Allah. Dalam sebuah hadis Rasul bersabda, "Ya ibadi innakum lan tablughu dzurri fatadurruni." Wahai hamba-Ku, kalian tidak akan bisa menimpakan bahaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa maksudnya menyakiti Allah di sini? Menyakiti Allah adalah Allah tidak suka dengan ucapan tersebut. Bukan berarti Allah itu termudaratkan. Bisa dipahami ya? Allah itu Maha sempurna. Tidak ada satupun makhluk yang bisa memudaratkan Allah Subhanahu wa taala. Menyakiti Allah di sini maksudnya Allah murka, Allah benci dengan ucapan tersebut. Itu tiga poin yang harus kita pahami. Kemudian di sini penulis menyebutkan bab mencela masa. Apa hubungan bab mencela masa ini dengan kitab tauhid? Apa hubungannya dengan kitab tauhid? Pertama, orang yang mencela masa, kesempurnaan tauhidnya akan berkurang. Orang yang mencela masa, kesempurnaan tauhidnya akan berkurang. Kenapa? Karena masa itu yang menggerakkannya adalah Allah. Ketika dia mencela masa, otomatis dia juga mencela Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mencela Allah tentu tauhidnya itu kurang. Itu poin pertama. Poin yang kedua, menyekutukan Allah dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Menyekutukan Allah dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mencela masa, dia tidak akan mencela masa kecuali dia meyakini masa ini bisa berbuat sesuatu. Waktu atau hari tanggal 13 katanya kan, karena tanggal 13, karena hari Jumat Kliwon, karena waktu ini dan itu. Nanti ketika mau nikah, dia adakan ritual dulu, hari apa yang boleh, yang bagus, hari apa yang jahat. Azan dulu, nanti kita lanjutkan setelah azan Isya. Jadi kita sebutkan kenapa penulis menyebutkan bab mencela masa dalam kitab tauhid. Pertama, orang yang mencela masa mengurangi kesempurnaan tauhidnya. Yang kedua, dia menyekutukan Allah dalam rububiyah. Karena tidaklah dia mencela masa kecuali dia meyakini masa ini bisa mengatur, bisa menyebabkan sesuatu itu terjadi. Padahal yang berbuat di alam semesta hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia cela masa, berarti dia meyakini masa ini yang menyebabkan sesuatu itu terjadi. Itu dua hal Kenapa dimasukkan dalam kitab At-Tauhid? Dalil yang pertama surat Al-Jasiyah ayat 24. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya. Mereka mengatakan kehidupan dunia tidaklah kecuali hanya kita mati dan kita hidup saja. Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Wa ma lahum bidzalika min 'ilmin in hum illa yadhunnun. Mereka tidak memiliki ilmu, mereka hanyalah menduga-duga saja. Sahihnya adalah wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Tidak ada yang membinasakan kita kecuali ad-dahr. Kecuali masa saja. Jadi sini ini tentang orang-orang ad-dahriyah namanya. Orang kafir ad-dahriyah. Orang kafir ad-dahriyah adalah orang-orang yang mengatakan masa ini berbuat di alam semesta. Masa waktu ini berbuat di alam semesta ini. Ketika seseorang itu mati, dia mati karena waktu yang sudah berlalu panjang. Intinya keyakinan mereka Allah tidak berbuat di alam semesta, yang berbuat di alam semesta adalah masa. Ini kafir dahriyah namanya. Apa hubungannya dengan pembahasan bab ini? Bab ini kan mencela masa. Apa hubungannya? Hubungannya adalah orang yang mencela masa berarti perbuatannya sama dengan kafir dahriyah. Saya pahami ya. Orang yang mencela masa berarti perbuatannya sama dengan kafir dahriyah. Karena ucapan mereka, mereka tidak mati kecuali karena masa. Jadi dia mencela masa. Masa yang membuat manusia itu mati. Itu sisi persamaannya. Kemudian lanjut dulu hadis dalil yang kedua. Nanti kita kasih penjelasan sedikit. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Imam Muslim dari Abu Hurairah bahwasanya Rasul SAW bersabda, Allah Ta'ala yu'dini ibnu Adam, anak Adam menyakitiku, kata Allah. Yasubud dahra, mereka mencela masa. Wa anad dahru, dan aku adalah masa. Uqallibul layla wan nahar, aku membolak-balikkan siang dan malam. Dalam riwayat yang lain, la tasubbud dahra fa innallaha huwad dahru. Jangan mencela masa karena Allah adalah masa. Jadi di sini Allah mengatakan hadis qudsi namanya, hadis tapi Allah yang berfirman itu namanya hadis qudsi. Allah mengatakan Ibnu Adam menyakitiku. Kenapa? Karena mereka mencela masa. Sedangkan aku adalah masa. Maksud kata aku adalah masa di situ bukan berarti nama Allah adalah ad-dahru. Aku adalah masa, maksudnya adalah aku adalah yang membolak-balikkan dan mengatur masa. Ketika anak Adam itu mencela masa, dia mencela hari, waktu, jam tertentu, tanggal tertentu, bulan atau tahun tertentu, mereka cela. Nah, ketika mereka mencela masa tersebut, sama saja mereka mencela zat yang mengatur masa. Disitulah Allah itu mengatakan mereka menyakitiku, maksud menyakiti tadi kita bilang Allah tidak menyukai ucapan tersebut. Nah, hukum mencela masa. Mencela masa. Pertama, ketika dia mencela masa. Apa ucapan mencela masa? Contoh kita yang terkini sekarang. Hah? Tanggal 13, tanggal sial. Misalnya kan, itu yang paling umum. Tanggal 13, tanggal sial. Ketika dia mengucap tanggal 13, tanggal sial. Pertama, kalau dia meyakini tanggal 13 itu yang berbuat di alam semesta, yang menentukan kejadian. Tanggal 13 itu yang berbuat, yang menentukan kejadian di alam semesta. Maka ini syirik besar. Kenapa? Karena dia menyekutukan Allah dalam apa tadi? Yang bisa berbuat? Rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Yang berbuat di alam semesta hanya Allah. Ketika dia mengatakan tanggal 13 adalah tanggal sial dengan keyakinan tanggal 13 yang berbuat sehingga terjadi kesialan, ini syirik besar. atau dengan ucapan yang lain, bulan tertentu atau hari-hari tertentu, ketika dia meyakini waktu, jam, hari, bulan, waktu tertentu bisa berbuat di alam semesta, maka ini syirik besar. Bisa paham ya? Yang kedua, dia mencela waktu. Waktu yang maksud di situ adalah waktu berjalannya aktivitas manusia pada waktu tersebut. Di sini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, yang dia cela adalah waktu, bukan mencela Allah Subhanahu wa taala. Dia mencela waktu, bukan mencela Allah. Ketika dia mencela waktu dan bukan mencela Allah, maka ini sama dengan ucapan Dahriyah tadi. Orang Dahriyah kan mengatakan yang membinasakan kita hanyalah waktu. Ucapan orang yang mencela waktu, tanggal waktu tertentu, tidak meyakini bahwasanya waktu yang berbuat, tidak. Dia meyakini Allah yang mengatur alam semesta, tapi dia mencela waktu tersebut. Nah, ini ucapannya sama dengan ayat tadi. Wa ma yuhlikuna illa dahr. Hukumnya apa? Hukumnya syirik kecil, bukan syirik besar, karena dia tidak meyakini waktu yang berbuat. Kalau dia meyakini waktu yang berbuat, itu menyekutukan Allah dalam rububiyah. Kemungkinan yang kedua, dia mencela masa sekedar untuk membicarakan kondisi yang ada. Sekedar untuk membicarakan kondisi, menyampaikan kondisi yang ada. Contoh, apa rasanya kerajaan itu karena panas? Kepak kerajaan itu luar biasa karena cuaca agak panas. Cuaca panas celaan bukan kepada masa? Celaan enggak? Celaan. Makanya kalau dia mengabarkan kondisi, menceritakan kondisi, ini hukum asalnya tidak masalah. Tapi kembali lagi kepada niat orang yang mengucapkan. Dan niat itu Allah Maha tahu. Apakah dia bilang cuaca panas karena memang sekedar mengabarkan kondisi yang ada, karena panas capek sekali rasanya ini. Atau kalau dia mencela masa, tang panas toled dalam hati, tapi bahasa dihaluskan. Paham ya? Keropok dan garing-garing karena hujan. Keropok dan garing-garing karena hujan itu mencela masa. Cuman niat dia ngomong itu apa? Tergantung niat orang yang ngomong. Kalau dia cuma sekedar menjelaskan kondisi, keropok kita dan garing-garing karena hujan terus, itu nggak masalah. Tapi kalau dalam hatinya dia mencela Allah yang menurunkan hujan, mencela hujan dan berhenti-henti, hujan terus, nah ini mencela masa, masuk dalam bab syirik kecil. Jadi kalau yang dia cela itu waktunya, ada dua kondisi tadi. Kalau betul-betul mencela dengan sekedar menjelaskan keadaan dan kondisi, itu tidak masalah. Sama dengan kemarin ketika kita bercerita sebab kesuksesan kita, kan menisbatkan nikmat kepada sebab. Kenapa kamu sukses? Karena saya begini, begini, begini. Kalau cuma cerita saja, itu gak masalah. Tapi kalau dia menyandarkan nikmat ini dia dapat karena usaha itu masuk dalam syirik. Sama dengan kalau sekedar cerita, menceritakan keadaan dan kondisi yang buruk, ini enggak masalah. Tapi kalau dia ada unsur celaan kepada masa, ini yang bermasalah. Nah, di sini kita lihat bagaimana Islam itu menjaga kaum muslimin agar tauhid mereka benar-benar murni. Kenapa kita bilang di awal kemarin kita buat tauhid, orang yang tauhidnya murni masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Adapun orang yang tauhidnya tidak murni, dia masuk surga tapi bisa dihisab dulu atau bisa disiksa dulu. Kenapa masalah ini dibahas? Karena masalah ini bisa mengurangi kesempurnaan tauhid seseorang. Itu intinya. Jadi kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.